السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، باب berikutnya dari kitab عمدة الأحكام adalah bab تحريم بيع الخبائث. قال المؤلف رحمه الله الحديث 65 بعد 200 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. Disebutkan hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada amal fathi, pada tahun dibukanya kota Mekah, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan khamr, telah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli daging babi, dan jual beli berhala. Maka dimasukkan hadis ini dalam bab tahrim bai'il khaba'ith, haramnya menjual perkara-perkara yang jelek atau sesuatu barang dagangan yang khabith, yang jelek. Disebutkan oleh asy-syarih, من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتب السابقة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه الذي يحل الطيبات ويحرم الخبائث. دي أنترى صفات دي صفات صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفات نبي ينتر أخير itu sudah digambarkan sifatnya di dalam kitab-kitab yang lalu, dalam kitab-kitab terdahulu, dari kitab As-Sabiqah, yakni kitab Taurat dan Injil, dan juga telah disebutkan oleh para rasul yang sebelumnya. Mereka memberitakan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang di antara sifatnya adalah yuhillu at-tayyibat wa yuharrimul khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang demikian disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 157 bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum, mereka-mereka yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka telah dapati tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Maktuban indahum, Tertulis dalam kitab-kitab mereka fit Taurat wal Injil. Tertulis dalam kitab Taurat, tertulis pula dalam kitab Injil bahwa nabi tersebut ya'muruhum bil ma'ruf. Rasul yang terakhir tersebut memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemunkaran-kemunkaran, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Wa yad'anhum israhum, dan menggugurkan beban mereka. Wal aghlal, dan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang telah membelenggu mereka dilepaskan dan dimudahkan. Yani mereka kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengada-adakan sekian kebid'ahan-kebid'ahan dan sekian ajaran-ajaran yang justru memberatkan diri mereka sendiri. Seperti Rahbaniyah yang ibtada'uha, yang mereka ada-adakan. Ini memberatkan mereka. Maka mereka mengharamkan apa-apa yang halal untuk mereka sendiri, dan itu memberatkan. Maka Allah katakan tentang mereka bahwa tidak diharamkan oleh Allah kepada mereka kecuali yang harrama Israilu ala nafsih. Tidak diharamkan untuk mereka kecuali apa yang mereka haramkan sendiri untuk diri mereka. Bayangkan, apa jadinya kalau mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri perkara-perkara dan kemudian Allah katakan ya haram. Ini berat. Menjadi belenggu untuk mereka sendiri karena perbuatan mereka sendiri. Maka digambarkan bahwa Rasul yang akan datang nanti, Rasul terakhir, ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang akan datang, itu sudah dikhabarkan dalam Taurat dan Injil, dan dikhabarkan pula oleh para Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para Anbiya, bahwa Nabi tersebut akan memerintahkan kepada yang ma'ruf, akan mencegah kemunkaran, akan menghalalkan yang baik-baik, akan mengharamkan yang jelek-jelek, dan melepas belenggu-belenggu. Melepas belenggu-belenggu yang memberatkan mereka, beban-beban yang menyulitkan mereka, akan dilepas dan dimaafkan, digugurkan. Tidak lagi menjadi hukum untuk mereka. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, inilah kriteria atau sifat Nabi yang akan datang. Sudah digambarkan oleh mereka. Salah satunya adalah yuhillu at-tayyibat wa yuharrimul khaba'ith. Salah satunya adalah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Maka semua yang dihalalkan adalah perkara yang thayyib, yang baik. Dan semua yang diharamkan dalam ajaran Nabi, dalam ajaran Rasul terakhir adalah yang khaba'ith. Yang diharamkan mesti yang jelek-jelek. Yang akan membuat madarat, madarat pada pribadinya, badannya, dirinya, akalnya, dan yang lebih besar lagi madarat pada agamanya dan madarat pada kehidupan bermasyarakatnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, semua perkara-perkara yang akan membuat kejelekan pada pribadinya atau pada golongannya, pada hidupan bermasyarakatnya, dan pada akalnya, diharamkan oleh Rasulullah SAW dengan perintah Allah. Diharamkan oleh Rasulullah SAW tentunya dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada tashri'un 'am fil ma'akil wal masyarib. Maka hukum yang disebutkan tadi, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek, ini hukumnya 'am, umum, pada segala perkara. Apakah makanan-makanan, apakah minuman-minuman, apakah pakaian-pakaian, atau adat-adat kebiasaan, ataupun perdagangan, kalau itu baik dihalalkan, kalau itu jelek diharamkan. Makanan yang jelek-jelek diharamkan. Pakaian yang jelek-jelek, yang tidak menutup aurat, diharamkan. Pakaian yang akan membuat madarat pada dia, kehormatannya, diharamkan. Demikian pula adat kebiasaan yang jelek-jelek diharamkan. Perbuatan yang jelek diharamkan. Demikian pula yang sedang kita bahas dalam bab muamalah, yaitu perdagangan. Jual beli barang jelek yang membuat madarat juga diharamkan. Maka di sini tasyri'nya adalah tasyri'un 'am. Disebutkan oleh Allah dengan ringkas bahwa Rasulullah SAW akan menghalalkan yang baik-baik dan akan mengharamkan al-khaba'is. Apa khaba'is? Am atau khas? Umum atau khusus? Am. Yang jelek-jelek dari makanan. Yang jelek-jelek dari minuman. Yang jelek-jelek dari perbuatan. Yang jelek-jelek dari pakaian. Yang jelek-jelek dari segala adat kebiasaan. Semuanya diharamkan. Maka semua yang disebut khabith, khabaith, maka diharamkan oleh Rasulullah SAW di dalam ajaran beliau dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahadihi qa'idatun kabirah. Ini merupakan kaidah, kaidah yang besar, yang akan menjaga setiap kebaikan, wa tanfi kull khabith, akan memelihara setiap kebaikan-kebaikan dan akan membersihkannya dari yang jelek-jelek. Kama anna mu'tamad likulli ma jadda wa tara liqiyasin bimiqyas sahih. Dan juga kaidah ini atau kaidah ini merupakan sandaran, patokan bagi siapa-siapa yang ingin bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu perkara, berniat dengan satu niat untuk mengamalkan sesuatu, untuk memakan sesuatu, meminum sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, maka dia harus mengukur dengan qiyas yang sahih. Mengukur dengan ukuran yang sahih, khabith atau tayyib. Kalau ternyata khabith, tinggalkan, jangan. Kalau ternyata tayyib, kerjakan. Mau berbicara, kalimat-kalimat. Apakah kalimat ini tayyib atau khabith? Kalau tayyib, ucapkan. Kalau khabith, jangan. Rencanamu untuk mengucapkan, batalkan. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang akan kamu kerjakan. Ini khabith atau tayyib? Kalau tayyib, kerjakanlah. Tapi kalau khabith, jangan. Dan terus, makanan juga demikian, minuman juga demikian, pakaian juga demikian, dan perdagangan, muamalah juga demikian. Karena yang khabith haram, yang tayyib halal. Maka ukurlah semua perkara tadi dengan ukuran ajaran Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Halal atau haram? Kalau Rasulullah mengatakan halal, maka itu yang tayyib. Kalau Rasulullah mengatakan haram, maka itulah khabith. Dari mana kaidahnya? Kaidahnya dari ayat tadi surat Al-A'raf ayat 157. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith. Rasulullah menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Maka hendaklah bagi siapa yang memiliki tekad untuk berbuat sesuatu, maka hendaklah mengukurnya dengan miqyasin sahih. Dengan ukuran yang sahih, standar yang benar, yaitu ajaran sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha min kamali hadhihi syariah. Dan inilah yang merupakan kesempurnaan syariat Islam. Yang merupakan kesempurnaan agama yang mulia, agama Islam, syariat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min anasiril baqa'i wal khuludi fiha. Dan ini, kaidah ini merupakan salah satu unsur yang menyebabkan kekalnya agama ini di dunia. Kekalnya di dunia. Artinya agama ini akan terus terpelihara dan akan tetap tegak terus sampai hari kiamat. Yang memegangnya mungkin berubah-ubah. Kaum ini berpegang dengan agama tersebut. Tiba-tiba kaum ini berubah, meninggalkan agamanya, dan kaum lain yang memegangnya. Dan kemudian kaum yang ketiga pada zaman-zaman berikutnya. Walaupun berbeda-beda yang berpegang dengan agama ini, tetapi agama ini akan terus tetap tegak. Akan khulud di dunia. Akan kekal di dunia ini. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah kaidah yang ada dalam agama ini, yaitu kaidah menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Sehingga manusia, dari manapun dia, dari negeri apapun, bahkan agamanya agama apapun, mereka akan melihat bahwa Islam ini baik. Kalau fitrahnya masih bersih. Mereka mengatakan ini jelek, jangan dikerjakan. Mereka mengatakan begitu bukan dari agama, tapi dari otak mereka. Ini akan merusak. Ini akan, maka gerakkan manusia agar jangan memegang atau jangan mendekati narkoba. Tiba-tiba agama Islam sudah mengharamkannya sejak dulu. Maka mereka melihat ini agama-agama baik. Menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Yang menurut akal mereka, fitrah mereka itu jelek. Subhanallah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang menyebabkan agama ini akan tetap tegak dan terus tegak di dunia ini. Wa ta'ammal hadis al-ati. Maka perhatikanlah hadis yang tadi. Ini hadis berikut ini dan sudah kita baca hadisnya tadi. Annal muharramat fihi uddidat. Bahwa yang haram-haram di dalam hadis tadi, hadis Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan khaba'is dengan nama-namanya dan dengan satu persatunya. Uddidat. Isyaratan, ini sebagai isyarat. Ila annaha namadij lima yufsidul adyan wal abdan wal uqul. Ini isyarat bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah contoh-contohnya atau wakil-wakilnya dari kejelekan-kejelekan yang akan merusak. Merusak agama, merusak badan, dan merusak akal. Perhatikan ya, khairi fidina azakumullah. Ayat tidak membicarakannya secara khusus, tapi membicarakan secara umum. Wa yuharrim alaihim al-khaba'ith. Mengharamkan seluruh yang jelek-jelek. Berarti am, sangat am. Umum. Umum dalam perbuatannya, perbuatan apapun. Umum dalam jenisnya. Jenis perbuatan, jenis pakaian, atau jenis makanan. Yang jelek semuanya haram. Yang khabith semuanya haram. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika hadis ini menyebutkan dengan khusus, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan khamr, kemudian mengharamkan daging babi, kemudian mengharamkan apa lagi? Maitah, bangkai, kemudian mengharamkan berhala. Ini menjual beli atau menjual berhala, menjual khamr, menjual maitah, menjual bangkai. Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu. Maka tentunya yang dimaksud oleh Rasulullah bukan ini saja. Iya kan? Bukan hanya empat ini. Dilarang untuk menjual khamr, menjual bangkai, menjual berhala. Apa cuma itu? Bukan tentunya. Karena ayatnya jelas am, khaba'ith. Berarti ini adalah salah satu wakil-wakilnya. Wakil yang merusak akal, khamr. Tentunya semua perkara-perkara yang merusak akal seperti khamr, hukumnya sama dengan khamr. Demikian pula maitah. Yang jelek, menjijikan, busuk, yang akan membawa penyakit dan sebagainya. Maka semua yang sejenis dengan bangkai ini haram. Demikian pula berhala yang akan membuat seseorang kufur menyembah kepada selain Allah, maka kita menjualnya haram. Nah, saya bukan menjual berhala kok, saya hanya menjual ini, menjual itu. Untuk apa? Ya untuk syarat dukun, yaitu haram. Sama dengan ini. Ini dipakai berhala ini untuk kesyirikan. Yang kamu jual juga dipakai untuk kesyirikan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kata pensyarah rahimahullah, perhatikan hadis ini. Kalau kita bandingkan dengan ayat tadi, maka hadis ini yang menyebutkan perkara-perkara yang jelek dengan satu persatu dan sebutkan hanya empat perkara, maka ini adalah namadhij, hanya contoh-contohnya. Lima yufsidul adyana wal abdana wal uqul, contoh-contoh perkara yang khabith, yang jelek, yang akan merusak agama, merusak badan, dan merusak akal. Fayuradu bidhikriha at-tanbih ala anwa'iha wa ashbahiha. Maka yang dimaukan oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan menyebutkan perkara-perkara tadi adalah peringatan agar berhati-hati dari barang-barang tadi dan dari yang sejenisnya, ashbahiha. Ini peringatan dari khamr, jangan menjual khamr. Dari maitah, jangan menjual bangkai. Dari khinzir, jangan menjual babi, daging babi. Dan asnam, jangan menjual berhala. Dan juga asbahuha, dan juga yang sejenisnya. Wallahu hakimun alim. Dan Allah SWT maha bijaksana dan maha alim. Maha mengetahui, maha berilmu. Maka Allah SWT menyebutkan secara am al-khaba'ith. Dan Rasulullah SAW menunjukkan apa yang khabith-khabith itu. Di antaranya khamr, di antaranya daging babi, di antaranya bangkai, dan juga berhala-berhala. Ikhwan fillah na'azakumullah. Hadisnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia menyatakan dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada tahun dibukanya kota Mekah, innallaha wa rasulahu harrama bay'al khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, minuman keras. Bagaimana kalau makanan yang keras? Hah? Yani makanan yang memabukkan. Ini kan bukan minuman, mau makanan. Sama hukumnya. Karena sudah kita katakan tadi bahwa ini adalah wakil. Maka khamr, minuman keras yang waktu itu banyak dijual belikan di zaman Rasulullah SAW adalah air yang diperas dari anggur. Dan kemudian diperam oleh mereka, dan kemudian dijadikan khamr. Maka itu yang dikatakan dengan khamr. Tetapi hukumnya sama, walaupun bentuknya misalnya ada makanan yang memabukkan. Atau ada bubuk yang memabukkan. Atau ada berbagai macam jenis cara asap misalnya. Yang memabukkan. Sama dengan khamr menghilangkan akal. Maka hukumnya sama. Wal maitah. Dan juga bangkai. Wal khinzir. Dan juga daging babi. Wal asnam. Dan berhala-berhala. Faqilah, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ara'aita syuhumal maitah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau lemaknya bangkai tadi? Jadi bangkainya tidak dimakan, tapi lemaknya diambil. Fa'innaha yutla biha sufun, wa yudhana biha julud, wa yastasbihu biha nas. Karena dengan minyak tadi, dengan lemak yang diambil dari bangkai tadi, dipakai lemak itu untuk mengecat perahu-perahu. Ini perahu itu dilumuri dengan lemaknya bangkai-bangkai tadi supaya tidak bocor. Wa yudhan bihal julud, dan untuk mendibag kulit-kulit, untuk menyamak kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan untuk dijadikan sebagai bahan bakar pelita-pelita manusia. Ya, manusia biasa membuat penerangan-penerangan dengan pelita waktu itu, dan minyaknya diambil dari lemak. Lemaknya dari lemak-lemak bangkai. Bagaimana wahai Rasulullah, dengan lemaknya bangkai tadi, yang biasa dipakai untuk melumuri perahu-perahu mereka, atau untuk menyamak kulit-kulit mereka, atau untuk menyalakan lampu-lampu mereka? Rasulullah menjawab, qala la huwa haram. Tidak, itu haram. Yani qala bin na'azakumullah, Rasulullah tetap menyatakan haram walaupun penggunaannya adalah untuk mengecat kapalnya, untuk menyamak kulit, ataupun untuk yastasbihu bihan nas. Maka tetap Rasulullah mengatakan la huwa haram, tidak boleh, itu haram. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك. Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan mereka dengan jeleknya perbuatan Bani Israel. Maka Rasulullah menyatakan, قاتل الله اليهود. Semoga Allah memerangi Yahud. Ini semakna dengan istilah لعن الله اليهود. Allah melaknat Yahudi. Inna Allah lama harrama syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamana. Allah melaknat Yahudi karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan lemak-lemaknya, mereka mencairkan lemak-lemak itu menjadi minyak, dan mereka jual minyak itu, dan mereka makan harganya. Perhatikan, Ikhwan fillah na'azakumullah, bahwa hadis ini tidak sekedar mengharamkan barang-barang tadi atau mengharamkan makanan-makanan tadi, tapi lebih daripada itu, Rasulullah mengharamkan jual belinya pula. Walaupun dia tidak minum khamr. Loh, saya kan tidak minum khamr, saya cuma jual. Kalau mereka enggak beli dari saya, mereka akan beli dari orang lain. Daripada menguntungkan orang lain, lebih baik menguntungkan saya akan pakai untuk kebaikan-kebaikan hartanya. Bagaimana alasan ini? Tertolak sama sekali. Alasan-alasan yang bodoh. Bukankah dengan dia menjual barang-barang haram, berarti dia mendukung keharaman tadi. Dan ikut membantu menyebarkan, memperbanyak keharaman-keharaman. Maka di sini yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah jual belinya pula. Dilarang menjual khamr. Dilarang menjual maitah. Haram menjual bangkai. Bagaimana kalau menjual minyaknya? Sama. Huwa haram, kata Nabi. Itu haram. Semoga Allah melaknat Bani Israel, melaknat Yahudi. Ketika diharamkan oleh Allah, mereka mengambil lemaknya, mereka cairkan menjadi minyak, dan mereka jual, mereka makan harganya. Tidak makan barang haramnya, tapi makan keuntungannya. Huwa haram. Sama hukumnya haram. Rasulullah bahkan mencerca mereka karena hilah mereka. Apa hilah? Hiyal. Yani permainan mereka, tipu daya mereka untuk meraih keuntungan dengan cara-cara mereka, dengan kelicikan mereka. Ini barang kalau dimakan haram. Masa harus dibuang? Eman. Dijual saja supaya saya makan harganya. Ketika mereka mendapatkan uangnya, mereka belikan korma, mereka makan korma. Mereka merasa memakan barang yang halal. Saya kan makan barang yang halal. Korma. Tetapi ingat, apa yang dia lakukan tadi dengan barang haram, dia jual, dia makan harganya. Ini adalah kelicikan mereka yang Rasulullah SAW mengatakan, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah memerangi Yahudi. Semoga Allah melaknat Yahudi. Mereka ketika diharamkan oleh Allah lemak-lemaknya, mereka mencairkan lemak itu dan kemudian menjualnya sebagai minyak dan kemudian mereka memakan harganya. Berarti di sini semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka diharamkan pula untuk menjualnya. Diharamkan pula untuk memakan harganya, keuntungannya. Jangan licik seperti liciknya Yahudi. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang bisa dilakukan dengan kelicikan seperti Yahudi, apakah cuma bangkai tadi? Atau bisa juga khamr? Atau bisa juga berhala-berhala? Bisa. Maka yang diharamkan di sini atau yang dicerca oleh Rasulullah SAW dengan keras dari Yahudi adalah peringatan. Jangan licik mempermainkan agama sehingga ketika diharamkan satu perkara, dia makan harganya. Bukan makan barangnya, tetapi mereka makan harganya dengan cara-cara menjualnya. Maka ketika khamr dilarang, dia tidak memakan khamrnya, meminum khamrnya, tapi dia menjual khamrnya. Ketika diperingatkan lagi, jangan menjual khamr, dia ikut menjadi perantaranya. Saya enggak menjual, saya cuma nunjukkan, Pak, mau beli, di situ loh. Dapat persen. Dan ini bukan kecil-kecilan, besar-besaran. Kamu mau dapat sekian, tender besar, mau. Dihubungkan antara penjualnya, penjual besar, dengan pembeli yang besar. Dia dapat uang besar juga. Loh, saya enggak menjual khamr, dan saya tidak minum khamr. Iya, tetapi kamu mendukung dan menggabungkan antara pembeli khamr dan penjual khamr, dan kamu mendapat harganya. Ini kelicikan juga. Demikian pula pada perkara-perkara yang lain. Apakah pada asnam, pada berhala-berhala, atau pada perkara-perkara yang sejenis berhala. Yaitu perkara atau barang-barang yang dipakai untuk kesyirikan. Barang-barang yang dipakai untuk kekafiran. Kerjasama dengan dukun. Dukunnya kerjasama dengan dia, kemudian janji. Nanti kalau saya minta syarat, saya akan suruh cari kukunya Nabi Sulaiman, apa rambutnya Nabi Sulaiman, apa segala macam, ya. nanti dia akan cari tuh di toko-toko, kamu sediakan di tempat kamu. Ya. Begini cirinya. Ya. Maka ketika orang datang ke dukun itu, wah ini gak bisa, kecuali kamu harus cari syaratnya. Apa Pak Dukun syaratnya? Cari rambut Nabi Sulaiman. Wah di mana? Cari saja. Saya tidak tahu. Cari saja di toko-toko. Di mana saja kamu cari. Walaupun ke ujung dunia. Oh, kayaknya begitu. Itu dia keliling setiap toko minyak wangi, setiap toko rajahan, setiap warung-warung yang jual barang-barang begituan ditanya. Semua gak ngerti. Rambut Nabi Sulaiman. Di mana? Kamu ini khayal. Loh enggak. Dukun saya mengatakan ada. Pasti ada. Balik lagi ke dukunnya, Pak. Saya sudah keliling, enggak dapat. Coba cari di arah timur. Timur cari, enggak ketemu. Coba di arah timurnya, di jalan yang besar. Dikasih ciri-cirinya jalan tokonya orang tadi, yang sudah kerja sama-sama dia. Begitu dia jalan-jalan di situ, ketemu toko itu. Oh, ada. Tapi saya enggak jual. Waduh, ini penting, Pak. Harus saya beli. Enggak jual saya, itu untuk saya sendiri. Waduh, ini penting. Saya akan beli berapapun harganya. Nah, itu yang ditunggu. Ya. Kalimat itu yang ditunggu. Saya akan beli berapapun harganya. Waduh, kalau kamu berani sekian puluh juta, enggak apa-apa. Jangankan sekian puluh juta, sekian ratus juta saya beli. Beli. Padahal rambut sapi dia ambil. Atau rambut apa saja lah dia kumpulkan di situ, dicampur dengan minyak wangi. Harumnya bukan main, ini rambut apa? Ini rambut Sulaiman. Apakah dia tidak terbawa kekufuran? Apakah dia tidak terbawa dosanya si dukun tadi? Dan doanya dosanya orang yang mendatanginya? Padahal man ataka hinan fasaddaqahu. Barang siapa mendatangi tukang dukun, tukang seher atau tukang tenung. Kemudian membenarkannya. Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah mengingkari, telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau dalam riwayat yang lebih sahih. Riwayat Muslim disebutkan tidak diterima lan tuqballahu salatun 40 yawman, tidak akan diterima untuknya salatnya 40 hari. Apakah kamu bisa membayangkan kalau orang yang datangnya dosanya sekian besarnya, ancamannya demikian kerasnya, bagaimana dengan orang yang menjadi dukunnya? Dan bagaimana dengan orang yang memberikan peralatannya? Perlu apa? Saya bantu. Perlu batu ini, perlu batu itu. Batu giok atau batu apa yang kamu butuhkan? Kemenyan? Saya beri untuk kamu peralatannya. Atau kebutuhan-kebutuhannya. Ikhwanifidina azakumullah. Berarti dia menjual sesuatu yang dipakai untuk kesyirikan. Seperti menjual berhala untuk kesyirikan. Sama hukumnya. Walaupun dia tidak berbuat syirik. Tapi dia menjual barang yang dipakai untuk kesyirikan. Maka ikhwanifidina azakumullah. Hadis ini sangat jelas. Rasulullah SAW mengatakan harama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Rasulullah menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli daging babi atau jual beli babinya, dan jual beli berhala-berhala. Dan kata pensyarah bahwa itu adalah merupakan perkara yang sifatnya contoh-contohnya, wakil-wakilnya. Maka itu yang disebutkan haram dijual belinya atau dijualnya, dan juga yang sejenisnya yang semakna dengannya. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di dalam hadis ini ada beberapa kalimat yang perlu kita jelaskan. Yang pertama kalimat amal fathi. Yaqulu amal fathi. Rasulullah berbicara ketika tahun pembukaan. Yang dimaksud adalah huwa fathu Makkah, yaitu tahun pembukaan kota Makkah. Wa kana fis sanati tsaminah min al-hijrah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadhan. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW harrama. Perhatikan hadis ini. Innallaha wa rasulahu harrama. Allah dan Rasulnya mengharamkan. Mestinya domirnya kan dua. Jumlahnya jumlah ismiah atau fi'liyah? Atau bukan ismiah dan fi'liyah? Adalah kalimatnya adalah dengan inna. Baik, kita lihat yang disebutkan pertama kali adalah innallaha wa rasulahu. Mestinya disebutkan dengan domir muthanna. Ar-rama, kan begitu. Dengan alif tasniyah. Tapi di sini sebut dengan mufrad. Harrama. Bi'i'adati dhamir ilal wahid. Dhamirnya mufrad. Padahal disebutkan dua, Allah dan Rasulnya. Tapi disebutkan dengan mufrad. I'adati dhamir ilal wahid. Mengapa demikian? Kenapa dhamirnya wahid? Dhamirnya satu? Ta'adduban ma'allah. Ini adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya pada hakikatnya yang mengharamkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sendirinya. Adapun Rasulullah menyatakan haram dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun disebutkan Allah dan Rasulnya, tapi pada hakikatnya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memiliki hakut tashri'i. Hak menentukan syariat. Hak menentukan mana yang halal, mana yang haram. Maka ta'adduban ma'allah, adab kepada Allah, akhlak kepada Allah, disebutkan domirnya satu. Tidak dua, tidak disamakan Allah dengan Rasulnya. Tidak mengatakan Allah dan Rasulnya kedua-duanya mengharamkan, tidak. Tetapi disebutkan satu, bahwa Allah mengharamkan dan Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah. Yani apa yang Allah katakan haram, Rasulullah pun menyatakannya haram. Wa tafarrada bil ijlal, dan Allah lah yang menyendiri dengan keagungan, dengan ketinggiannya. Kalimat berikutnya adalah kalimat mayitah. Apa yang disebut dengan mayitah yang sering diterjemahkan dengan bangkai? Mayit. Kalau kita lihat mayitah, semua yang mati disebut mayit. Kan begitu. Seperti kita melihat hewan meninggal atau hewan mati, atau kita katakan mayit. Apakah matinya dalam keadaan disembelih ataupun mati sendiri? Kan begitu. Tetapi di sini mayitah yang dimaksud dengan fathah di mim adalah ma matat hatfa'an fiha. Semua yang mati dalam keadaan hatfa'an fiha, karena berhenti bernapas atau gagal pernapasan. Ini mati karena terhenti napasnya. Misalnya ditutup hidung dan mulutnya, dia mati. Maka itu namanya maitah. Audhukiyat dakatan ghayri syar'iyyah, atau binatang yang mati disembelih tapi tidak syar'i. Dukiyat itu artinya disembelih, tapi dakatan ghair syar'iyyah, tapi caranya bukan cara yang syar'i. Yani dengan memukul kepalanya kemudian mati, atau dengan memotong kaki-kakinya, buntutnya, kemudian mati pelan-pelan. Kemudian mati juga dengan kehabisan darahnya atau karena apa? Mati. Atau dengan diikat lehernya, cekik. Mati juga. Maka semua yang mati karena tercekik, tertanduk, dan seluruhnya itu semuanya mayit, semuanya bangkai. Berarti definisi dari bangkai adalah semua yang bukan mati karena disembelih dengan sembelih yang syar'i, maka dia mayit. Termasuk yang disebut mayit oleh Rasulullah SAW adalah daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Itu juga bangkai. Misalnya kalau kita melihat unta, di punuknya itu ada daging yang sepertinya daging lebih. Dia besar dan sampai apa itu? Iya, sampai berlebih sehingga sepertinya jatuh ke pinggir begitu. Memble. Itu ada di antara mereka dari kaum jahiliyah yang memotong punuk tadi. Dan sebentar lagi sembuh gitu. Dipotong punuk tadi dan dimasak seperti daging, dimakan. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah menyatakan ma quti'a minal bahimati wa huwa hayyun fa hiya mayyit aw fa huwa mayyit. Ma quti'a minal bahimati, apa yang dipotong dari binatang ternak, fa hiya hayyun, dan dia dalam keadaan hidup, fa huwa mayyit, maka dia bangkai juga. Berarti apa yang dimakan tadi bangkai. Apa hukumnya? Haram. Dia pengin makan daging tapi hewannya enggak mau disembelih gitu. Sehingga dia potong punuknya saja. Nanti besok dia potong lagi kakinya satu ya. Jadi kaki pincang dia. Dimasak dia dapat paha satu. Besok potong lagi yang satunya begitu. Ini haram hukumnya, dan kita katakan bahwa itu bangkai. Lu bukan bangkai, kan dia tidak mati. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyun fa huwa mayyit. Apa yang dipotong dari binatang ternak dalam keadaan dia hidup, maka itu adalah bangkai. Maka potongan kakinya, bangkai. Potongan kupingnya, bangkai. potongan ininya, potongan itunya, walaupun hewannya masih hidup, maka potongan tadi adalah bangkai. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, apa makna maitah? Definisinya, semua yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i, dan semua yang mati atau semua yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka itu adalah bangkai. Maka haram untuk menjualnya. Al-asnam adalah bentuk jamak. Bentuk mufradnya sanam. Yaitu al-watan yang biasa dibentuk dari batu-batu dan sejenisnya. Ini patung-patung yang dibuat dari batu-batu ataupun dari yang lainnya, dari semen dan sebagainya. Ala hayatin makhsusatin lil ibadah, dalam bentuk khusus untuk ibadah. Perhatikan definisi ini. Dalam bentuk khusus untuk ibadah. Artinya bentuk khusus untuk ibadah tidak mesti bentuknya bentuk tertentu atau bentuk manusia misalnya. Namanya berhala itu kan patung yang ada kepalanya, ada kakinya. Saya enggak jual itu, saya hanya jual bentuk salib saja. Enggak ada berhalanya. Terus untuk apa itu salib? Ya untuk ibadah mereka. Ya sama hukumnya. Karena maknanya berhala adalah ala hayatin makhsusatin lil ibadah. Bentuk khusus, bentuk tertentu untuk ibadah. Mungkin aliran lain, agama lain, atau kesyirikan-kesyirikan yang lain, mungkin meminta bentuk lain. Ini bentuknya begini dan begitu. Seperti ada aliran Syiah Rafidah ekstrim. Mereka setiap sholat harus meletakkan batu di hadapannya. Batu dari Karbala. Bentuknya hanya kotak biasa. Ditaruh di hadapannya, dia sholat. Menghadap batu Karbala tadi. Akhirnya, yang kaya adalah tokoh-tokohnya yang menjual batu itu. Kaya raya. Mereka diajari syirik, dianya jual batu. Itu batu betul. Ketika saya rampas dari seseorang waktu itu, dari mana ini kamu dapatkan? Saya dibeli, katanya, dari gurunya. Itu tak, saya potong. Potong dia. Berarti bukan batu asli kan, dibikin. Dan kemudian ada rajah-rajahnya, entah apa tulisannya gak jelas. Maka ini pun sama, berhala. Demikian pula apa yang mereka bikin dalam bentuk apapun yang khusus dipakai untuk ibadah, maka itu berhala. Maka hukumnya haram untuk dijual belikan. Menjualnya haram. Walaupun kamu tidak menyembahnya, kamu hanya menjual. Bahkan menjualnya dengan menghinakannya. Kamu menginjak-injaknya, kemudian dijual, kamu dapat uangnya. Maka hukumnya haram. Yani dia memakan harta yang haram karena diambil, didapat dari menjual barang yang haram. Yaitu barang untuk kesyirikan-kesyirikan. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang diucapkan oleh sahabat tadi kepada Rasulullah. Ara'aita syuhumal maitah. Ara'aita, kalau makna letter luck-nya adalah ara'aita, apakah engkau melihat? Kan begitu. Tetapi makna yang dipaham oleh orang-orang Arab adalah akhbirni, beritakan kepada kami. Begitu. Maknanya akhbirni, beritakan kepada kami tentang syuhumul maitah. Tentang lemaknya bangkai. Minyaknya yang diambil dari bangkai. Ya'ni akhbirni an hukmi bai'i syuhumil maitah, beritakan kepada kami apa hukumnya menjual minyak lemak dari bangkai. Fahal yahillu ma'a wujudi hadhihi al-manafi' fiha, apakah halal atau haram? Apakah halal karena adanya manfaat-manfaat yang banyak seperti untuk melumuri perahunya atau untuk menyalakan pelita-pelitanya, lampu-lampunya, atau untuk berbagai macam kegunaan lainnya seperti menyamak kulit dan sebagainya? Apakah dengan banyaknya manfaat boleh kita menjualnya? Dan manfaatnya manfaat yang halal. Iya Pak ya. Melumuri kapal dengan minyak boleh apa enggak boleh? Boleh. Mengecat kapal boleh, menyamak kulit boleh. Apalagi? Menyalakan pelita di rumah boleh? Ya boleh banget. Tetapi walaupun keuntungannya keuntungan atau kegunaannya kegunaan yang halal, tetapi karena kamu ambil tadi dari bangkai yang haram, maka harga yang kamu makan juga haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah din, inilah agama. Kalau diharamkan sesuatu, maka diharamkan pula untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjualnya. jangan pura-pura bodoh atau jangan licik seperti Yahudi. Rasulullah SAW mencerca mereka dan mengatakan qatalallahu al-yahud. Apa maknanya qatalallahu al-yahud? Yani la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Lamartakabuhu min hadhil hilatil batilah, semoga Allah melaknat mereka kaum Yahudi karena mereka melakukan dosa besar dengan hilah, dengan kelicikan mereka yang batil, tipu daya mereka yang batil. Wa fihi tanbihun ala illati tahrimi bai'i hadhihi al-asya'. Dan kita lihat di sini ada alasan kenapa diharamkannya jual beli perkara-perkara tadi. Ternyata diharamkannya adalah karena itu mengandung hilah. Kalau haram memakannya, kita makan harganya saja. Itu licik namanya. Hilah. Maka hilahnya haram. Kalau kamu minum khamr, maka khamrnya bermadarat untuk badanmu. Kalau engkau menjualnya, maka menjual itu perbuatan hilah, kelicikan yang jahat, yang akan merusak pula. Merusak apanya? Agamanya. Mana yang lebih jelek? Rusak agama atau rusak akalnya? Rusak agamanya lebih parah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hukum positif pun, hukumnya mereka, ya hukumnya polisi-polisi, orang yang mengedarkan dengan orang yang menggunakan, itu mana yang lebih berat hukumnya? Pengedar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hukum yang meminumnya, berarti orang itu mengerjakan keharamannya, itu minum khamr. Kalau dia menjualnya, berarti dia licik seperti Yahudi. Minumnya enggak, tapi jual. Dia memakan barang hasil penjualan khamr. Ini hilah batilah. Kalau tadi meminum khamr merusak badannya, karena minum-minuman keras, merusak akalnya, tetapi kalau dia menjualnya itu merusak agamanya sendiri. Dan merusak agama orang lain. Ini lebih parah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, usikum wa iyyaya bitaqwallah. Semoga kita dan seluruh kaum muslimin diberi pemahaman yang gamblang tentang masalah ini, sehingga mereka selamat. Selamat dari barang haram dan selamat dari harta yang haram yang didapat dari menjual barang yang haram. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.